dengarkan terus program radio Loudspeaker hanya di koalisinada.caster.fm. Speaker balik lagi dan sudah pukul 8:30. Gak apa-apa ya molor sedikit, tapi hari ini udah komplit nih. Dari babi rusa, mana nih suaranya babi rusa? Oke, gak apa-apa nih, cukup peka nih, mic-nya cukup peka. Jadi ntar kalau karena keterbatasan mic, siapa yang pengen ngobrol ambil aja nih mic-nya. Tadi udah dibuka dengan track pertama nih, Shit Life, di ini yang terdapat di album apa EP sih kemarin? EP ya? EP di Himne Puja Belantara ya, yang dirilis oleh Tarung Record, masih bervokaliskan Fajar. Dan ya, bisa kenalan dulu gak sih di formasi Babi Rusa yang sekarang ini ada siapa aja nih? Boleh, saya dari mana dulu nih? Mau dari sini, dari sana? Dari sinilah, dari kanan nih. Di posisi bass, saya Roni. Terus Cemas. Posisi apa kamu? Saya penabuh dada. Posisi gelandang, Krisna. Halo, selamat malam, saya Limbang, penyanyi di Babi Rusa di tahun 2018 ini. Mantap. Ada Limbang yang mengisi, dan juga melihat beberapa waktu lalu di Instagramnya Babi Rusa. Udah resmi nih ya berarti ya, vokal. Ada Limbang. Dan nah, kemarin apa namanya? Kalau boleh tahu juga nih. Dan malam ini juga, dan terima kasih juga nih buat gitu ya. Malam ini juga mereka bakalan bocorin ada dua materi baru yang bakalan kita dengerin bareng-bareng ya di speaker edisi babi. Ke ini lagi kita ngobrol dengan apa sih, kita puterin dulu deh satu track lagi di Liturgi Penyesatan. Stay tune. Doesn't matter, I'm alright. tune terus di koalisinada.caster.fm. Program radio loudspeaker hanya di koalisinada.caster.fm. Stay tune terus di koalisinada.caster.fm. Yo, loudspeaker balik lagi. Sorry banget tadi konektor bermasalah. Jadinya kita pakai single mic. Ya kan? Tapi semoga teman-teman tetap setia dengerin program loudspeaker bersama Babi Rusa. Tadi sengaja nih akhirnya kita puterin beberapa materi di EP mereka ya. Ntar kita puter ulang lagi. Tadi udah kita ini ya udah kita susun sesuai planning. Tapi enggak jadi masalah. Band trash harus rusuh ya kan, nggak jadi masalah, jadi nggak ada aturan nih. Jadi baik lagi bersama Babi Rusa. Ini mic-nya satu, jadi kita gantian aja. Nah, kemarin gimana tuh akhirnya Limbang jadi vokalis dari Babi Rusa? Siapa nih yang mau jawab? Ntar kita Limbang kita tanya juga. Jadi sebenarnya kemarin saya dapat kabar mendadak ya masalah Mas Fajar hijrah ke Jakarta. Jadi setelah beberapa hari mikir siapa ya nyari vokalis siapa lagi ya? Secara di Malang nyari vokalis tuh lumayan susah banget. yang bisa masuk sama karakter musik kita juga. Dan akhirnya kita nyoba nawarin Limbang nih, mau gak ngisi vokal di Babirusa. Terus akhirnya dia bilang mau, ya udah langsung test drive di studio. Akhirnya ya cocok, terus akhirnya lanjut sampai beberapa materi yang udah kita kerjain. Itu sih. Sekarang kita todong nih Limbangnya. Bang, kamu kan punya band nih Bang. Jadi gak ada masalah nih dengan bandmu sebelumnya dan akhirnya join di Babirusa. Ya, seharusnya tidak masalah dan tidak dipermasalahkan. Soalnya kan band saya yang dulu juga band suka-suka ya, jadi masih santai sekali. Kemudian kemarin itu ditawari sama Mas James, penabuh drum dari Babirusa ini, bilang kalau sudah punya banyak materi baru, tetapi sang vokalis yaitu Sam Fajar lagi ada repot di Jakarta. Kemudian saya ditawari kalau apakah bisa membantu bernyanyi di Babirusa. Saya bilang ya oke, bisa, saya bersedia jadi vokalis tamu. Tapi anak-anak tertawa, mosok cuma bertamu saja gitu. Ya akhirnya saya coba nginep, akhirnya jadi penyanyi yang menginap di Babirusa. Begitu. Berarti udah ini ya, udah berapa kali latihan nih dengan Limbang? Udah lebih dari 2 bulan kita langsung latihan sama Mas Limbang, dikasih kita coba pakai materi-materi baru. Penasaran. Ini ntar ada dua lagu ini ya, yang bakalan, yang versi raw-nya nih, yang bocoran nih dengan vokalis dari Om Limbang. Seperti apa lagunya, kita dengerin dulu nih. Dengan judul Penunggang Jin. Beruntung buat kalian yang stay tune malam ini di program Loudspeaker, ada satu materi raw yang mereka udah siapin. Dengerin dengan judul Penunggang Jin. Loudspeaker balik lagi. Dan sebelum balik lagi dengan gerombolan babi rusa, kita juga ngucapin dulu nih thank you buat yang udah stay tune ya. Udah rame banget di apa di live chat. Ini ada yang babi rusa dapat salam hangat dari Manif Manimen. Ini nama band ya? Nah, kayaknya teman kalian juga nih kayaknya. Band mana nih? Ini band mana nih? Malang. Oke. Okay. Sip, udah kita sampaikan. Dan terima kasih juga buat yang dari tadi udah stay tune rame. Terima kasih. Dan juga yang udah datang ke ini bukan studio, ini tempat tongkrongan di Balemi. Ada gerombolan primitif Sipanse juga minus drummernya. Thank you udah nyempetin. Ada teman-teman dari Malang Subnoise juga. Dan balik lagi ke babi rusa. Fresh nih tadi di track Penunggang Jin dengan durasi 4 menit 57 detik. Siapa nih yang nulis lirik lagu? Judulnya asik nih, Penunggang Jin. Kayaknya vokalis nih. Apa nih bang lagu ini bang? Ini yang nulis lirik lagu kan Uma. Ya selayaknya pengalaman pribadi ya. Waktu itu saya datang ke rumah seseorang yang sering melakukan praktek-praktek spiritual level tinggi sepertinya. Dan saya coba ingin tahu seperti apa prosesnya itu loh. Ternyata di depan mata kepala saya sendiri, saya menyaksikan prosesnya dia dirasuki sesuatu, entah itu apa ya. Ada yang bilang dirasuki jin, dirasuki setan, dirasuki energi apa-apa namanya, saya juga gak tahu. Akhirnya saya coba terjemahkan ke puisi, kemudian dimusikalisasi begitu. Nah kamu sendiri gimana nih bang? Susah gak nih buat beradaptasi dengan babi rusa yang dari band sebelumnya dengan konsep musik yang klasik rock dengan thrash yang sangat ugal-ugalan, gimana tuh bang? Ya kalau adaptasi ya cukup beruntung ya, karena dasarnya saya juga suka list-list lagu apa yang dikatakan rock klasik 70-an ke 80-an, kan pasti ada beat-beat yang jadi pondasinya thrash metal. Jadi ya cukup beruntung saya cepat tanggap dan reaksi cepat buat musiknya babi rusa. Tinggal saling menumbuhkan pengertian satu sama lain. Kalau ada ide-ide ini bisa dilebur menjadi satu. Itu intinya sih. Jadi beruntung sekali saya ada apa ya istilahnya sangu. Sangu kalau saya juga suka mendengarkan pondasi-pondasinya musik thrash metal, kemudian mereka juga sering ngasih referensi thrash metal yang era-era 2000 ke atas, ada ini ada itu. Akhirnya ya saya racik sendiri, akhirnya ya cepat beradaptasi sama babi rusa. Benar-benar dikasih ruang ya menjadi diri sendiri ya. Tinggal kita tunggu aja nih live-nya Limbang bersama babi rusa. Belum main ya. Oke, kita tunggu gig terdekat dari babi rusa dengan line up terbaru mereka. Oke, balik ke kita flashback lagi di EP Himne Puja Belantara. Itu juga ada orang atau yang bikin font dari babi rusa, Mas Gindung yang bikin font ya. Kemarin kenapa tuh sampai akhirnya nodong Mas Gindung? Kalian percayain buat bikin font dari babi rusa. Jadi karena udah deket sih sama Mas Gindung, jadi terus minta bantuin bikin font. Fontnya kayak gini Mas, aku kepinginnya yang crossover banget. Akhirnya dibentuk yang presisi samping-sampingnya. Akhirnya dibentuklah font yang kayak gitu. Dasarnya sih ada reng-rengan gambar jelek sih, terus disempurnain sama Mas Gindung. Nah kalian juga di EP atau mungkin di apa namanya materi yang terbaru ini proses rekaman kayaknya kalian lebih nyaman buat home recording nih kayaknya. Bisa ceritain gitu apa namanya proses recording materi-materi kalian tag di mana tuh kemarin? Kalau untuk proses recording sih sebenarnya sama kayak yang di EP kemarin. Jadi untuk take drum kita ngambil di Virtuoso, studio Virtuoso. Terus untuk selebihnya kita ngerjain take-nya di home recording. Jadi lebih cepat juga sih, lebih efektif sama efisien di waktu juga. Terus untuk proses record vokal kita kembali lagi ke Virtuoso lagi. Dan untuk mixing mastering rencananya sih bakal dikerjain home recording juga untuk album yang ini yang akan datang itu. Buat teman-teman yang pengen nanya-nanya boleh silakan mau di live chat atau di Twitter @coalitionada silakan di mention. Kalau pengen tanya seputar Babi Rusa kita coba ini. Penunggang Jin mantap. Terima kasih udah dengerin berarti ya. Beruntung nih yang saya juga. Mantap nih materi dari bocoran dari Babi Rusa Penunggang Jin. Mungkin kalian juga penasaran dengan materi-materi mereka selanjutnya. Jadi tetap tungguin aja nih, mereka udah mulai berproses. Nah, balik lagi ke Himne Puja Belantara. Siapa tuh yang kemarin bikin cover sampul dari EP Himne Puja Belantara? Kalian melibatkan ilustrator siapa tuh? Boleh bercerita siapa tokoh di balik? Untuk yang bikin artwork di EP kemarin itu yang bikin Mas Anto Siwar. Terus untuk kolasnya kita serahkan ke Tarung Record untuk pewarnaan dan segala macamnya. Itu untuk karakternya sih yang bikin Mas Thomas Siwar. Mas Anto Siwar. Yo, mantap. Kemarin juga diceritain tuh sama Mas Victor, Mas Anto Siwar juga banyak bertanggung jawab di ilustrasi dari primitif era-era awal katanya. Wah, wow, menarik. Dan sebelum kita lanjutin lagi, kita puterin nih di track kita muterin tadi. Nah, ini juga materi langsung aja nih, materi yang kedua, bocoran materi baru dari Babi Rusa. Ini judulnya apa nih, lupa nih. Nah, pertemuan para siluman. Tetap stay tune di koalisianada.caster.fm. Come on. loudspeaker balik lagi bersama Babirusa. Yang di sini boleh nanya-nanya ya, kalau pengen nanya dengan Babirusa boleh. Om Victor boleh kalau nanya-nanya mereka boleh. Tadi Babirusa ini sampai kapan? Mohon dijawab. Sampai kapan? Melengkung. Aduh, sampai kapan ya? Pertanyaannya susah banget ini dari paman Victor ini. Aduh. Sekiranya sampai nggak bisa jalan lah mungkin. Sampai jadi kembang amben itu loh. Wih, kembang amben loh. Ya mungkin sih jawaban buat paman Victor. Kalau untuk berapa album? Mungkin 2 album full. Yang selebihnya album foto mungkin. Berapa gig ini? Waduh, enggak tahu ya. Sekuatnya boyo ini. Ya, pengen nanya ya. Oke. Baik lagi di Himnya Wijaya Belantara. Nah, kalian sendiri pas pada saat proses pengerjaan banyak dengerin yang pasti Limbang belum terlibat kan di EP itu. Kalian banyak ngambil dari band-band trash apa aja tuh yang jadi referensi di pada saat proses pengerjaan EP Himne Puja Belantara? Kalau untuk inspirasi atau influensi, kita ngambilnya sih kayak Anthrax, terus Slayer juga untuk yang band-band yang hitungannya dari Big Four lah. Terus untuk yang agak baru sih mungkin kita ngambil kayak Dr. Living Dead, Municipal Waste, Iron Regan, Power Trip, dan juga Suicidal Tendencies juga. Banyak sih sebenarnya untuk influence-nya juga. Nah, cukup puas enggak kemarin hasil rekaman yang di EP Himna Puja Belantara? Sesuai ekspektasi kan, wah benar-benar pengen ngejar sound band trash. Kalau dibilang puas, tingkat kepuasan dari Babirusa sendiri sih sebenarnya tinggi banget. Jadi untuk kualitas sound juga masih kurang puas juga, karena untuk proses recording yang di EP Himna Puja Belantara itu minimalis banget. Jadi secara hasil kurang maksimal juga sih. Ya semoga aja untuk yang full album kedepannya ini bisa ketemulah sound yang bikin karakternya Babirusa gitulah. Oke, masih ditungguin juga buat yang pengen nanya-nanya di bersama Babirusa, silakan di Twitter atau di live chat. Dan sedikit info juga, tanggal 30 Juli ada Malang Zine Fair, dan ada open submission juga buat kalian zine maker atau seneng atau penikmat media purba ini. Kalau pengen ikutan bisa submit, ada di Instagram mereka ya, barusan bikin semalam. Malang Zine Fair, belum tahu tempatnya di mana. Terakhir open submission tanggal 26 Juli. Terus juga tanggal 3 sampai 4 Agustus ada Jatim Power di Kediri. Banyak banget band-bandnya. Kalau kalian ini yang ketiga ya, kalau kalian melewatkan edisi 1 dan 2, kalian boleh datang ke Kediri. Di Surabaya juga ada gelaran Surabaya Zine Fest tanggal 28 Juli. Kalau pengen nimbrung silakan datang ke Surabaya, dan follow juga Instagram mereka ya untuk update terbaru. Lanjut ke Babirusa, kayaknya kita puterin lagi nih. Tapi sebelumnya di, nah ini yang tadi kita puterin pertemuan para siluman. Nih masih siapa nih bang? Kamu juga yang bikin lirik lagu ya? Kayaknya memang dipercayakan dan apa namanya seputar ini nih apa dunia-dunia lain nih kayaknya. Oke, ntar kita ngobrol lagi. Ini kita putar balik lagi nih dari track pertama di EP Himne Puja Belantara, ada Sit Live. Tetap stay tune di koalisianada.caster.fm. Balik lagi di program Loudspeaker, masih bersama dengan kawanan Babi Rusa. Dan ini udah menit, wah gak jadi masalah kalau misalnya di player kita siaran sampai jam 9, ini bablas aja. Masih banyak, ada beberapa lagu lagi yang masih bakalan kita puterin. Nah, ntar dulu di EP yang lama kalian bekerja sama dengan Tarung Record, dirilis kaset. Terus juga ada CD-nya juga, tapi di label yang berbeda ya. Nah, kedepannya kalian bakalan tetap bekerja sama tetap dengan Tarung Record atau seperti apa? Untuk masalah rilisan, kita masih akan tetap bekerja sama dengan Tarung Record untuk rilis pita, kaset pitanya. Cuman untuk CD-nya masih belum kepikiran sih. Kita akan kerjasama dengan record label mana lagi kedepannya. Tapi yang pasti untuk rilis kasetnya kita masih akan bekerja sama dengan Tarung Record. EP-nya sendiri, Himne Puja Belantara, udah sold out atau masih ada? Atau CD-nya masih? Kalau untuk kasetnya udah sold semua, tinggal CD aja sih. Kalau nggak salah, tinggal 2 keping. Mungkin buat yang belum kebagian CD-nya kemarin, bisa langsung hubungi aja di Forget the Pain Record. Mantap, kayaknya juga kalian mempercayakan ke record label untuk mendistribusikan segala macam ya. Berarti udah apa namanya, udah nyebar nih, udah buat teman-teman luar kota juga ada di beberapa titik kota-kota yang didistribusi oleh record label. Dan kalian sendiri berapa waktu lalu juga main di luar kota, atau kalau nggak salah main di Jakarta ya? Apakah itu memang ada beberapa kota itu memang dalam rangkaian tour, atau apa, atau memang pengen main, atau memang tour? Kalau untuk yang Jakarta kemarin, itu emang salah satu rangkaian tour kita untuk promo EP Hina Puja Belantara. Emang final tournya emang kita main di Jakarta. Tepatnya waktu itu kita di Cilengsi, terus hari kedua kita main di Rosi di acara MT Head Fest kalau nggak salah. Tuh. Ya, pengen nanya. Oke, ini ya, silakan ya. Oke. Papirusa ini kenapa kok milih thrash gitu? Yang menurut saya pribadi di era thrash sudah mati itu. Apa ada optimisme untuk membangkitkan thrash kembali? Kalau untuk konsep awal sih, kenapa milih musik thrash atau crossover thrash? Mungkin bisa dijawab sama Mas Krisna. Kalau optimisme sih, ya apa ya, pokoknya kita simple sih, cuma kepingin bikin album terus aja sih tiap tahunnya. Kalau nanti ada influence soalnya, ada Mas Agus. Kalau pemilihan genre sih, kita pengen mainin musik yang beda aja sih. Karena kalau misalkan mainin musik hardcore, udah banyak banget band hardcore di Malang. Dan kebetulan waktu itu, waktu kita mainin musik thrash, kebetulan masih ada band di Malang juga yang mainin musik thrash kayak Chernobyl, bandnya Mas Ayak juga. Terus Inheritor, ada Breaking juga. Terus untuk yang era sekarang sih mungkin bisa didengerin juga Manipen, kebetulan mereka juga mainin musik thrash juga. Nah, saya baru tahu di Malang ada Manipen. Boleh ntar Manipen ya, rekomendasi dari teman-teman Babi Rusa. Saya googling ntar, semoga ada, udah ada materinya. Kalau pesan dari Mutan Komando, mainkan thrash harus gila katanya. Ya kan? Memainkan musik thrash harus gila berarti ya. PC sehat. Kalau di panggung aja gila. Oke. Menarik. Dan di EP yang Himne Puja Belantara ada ngelibatin, kalian ada menghadirkan apa featuring, atau ada menghadirkan guest tamu? Nggak ada. Apa ada nggak? Untuk di EP kita featuring sama Mbak Dewi Ratna di track Senjata Pemusnah Massal, sama Mas Iwan Ruby yang ngisi lead gitar di Senjata Pemusnah Massal juga. Kalian juga beberapa waktu lalu awal terbentuknya band langsung dengan membuat EP, terus juga split dengan band Singapura ya, Malaysia ya. Nah, siapa tuh yang nyomblangin akhirnya kalian bisa split dengan band Malaysia? Untuk split sih, itu awalnya mereka chat di Facebook. Setelah mereka dengerin single yang kita rilis, waktu itu Pesta Purawa Birusa. Setelah mereka dengerin, mereka tertarik buat ngajakin split. Untuk pengerjaannya sih, setelah dari chat itu mungkin sekitar 2 bulanan. Setelah itu untuk rilisnya selisih 1 minggu sebelum rilisnya EP Himne Puja Perantara. Jadi rilisan itu berbentuk kaset pita ya, dan beredar di Malaysia. Apa di sini juga beredar di Indonesia? Di sini untuk di Indonesia sendiri sih cuman beberapa aja yang beredar. Kebetulan kemarin kalau nggak salah cuman sekitar 10 kopi aja. Dan sekarang statusnya udah sold out. Udah sold out semua untuk yang album splitnya. Nah, yang materi di split itu sendiri sama nggak materi yang ada di EP? Beda? Apa kalian memang nyiapin materi khusus buat split itu? Untuk materinya sih sama. Untuk yang kita pakai di split itu ada Seed Life. Seed Life liturgi penyesatan sama apa deh? Seed Life liturgi penyesatan sama Kultus ya, Kultus 8 jam. Berarti ada 4 lagu ya, yang ya. 3 lagu ya. Oke, kita tahan dulu ngobrolnya, lanjut di track kita ulang lagi. Nah, ini ada dari Babi Rusa dengan Liturgi Penyesatan. Tetap stay tune di koalisianada.caster.fm. Yeah. lagi di program Loudspeaker. Sudah ada liturgi penyesatan, kultus 8 jam, juga setan jalanan. Masih ada satu lagi sebelum ntar kita bakal nakhiri. Masih ngobrol dengan teman-teman dari Babi Rusa, dan buat ini terakhir juga nih buat teman-teman yang pengen nanya-nanya lagi, silahkan bisa di live chat atau di Twitter. Kalau sepi-sepi aja ya kita ngobrol di sisa waktu ini ya dengan Babi Rusa. Nah, apa namanya? Di kalian apa lagi nih? Ada bocoran-bocoran apa yang pengen dibocorin selain dua materi baru yang raw, versi raw tadi ya, ada penunggang jin dan juga pertemuan para siluman. Apa yang pengen di, mungkin ada yang pengen dibocorin lagi rencana-rencana kedepannya? Paling deket sih beberapa waktu dekat lagi ya, siap-siap aja kita pasti bakalan tampil live. Itu aja sih. Cuman untuk pastinya masih nunggu tanggal sih. Cuman dalam waktu dekat inilah. Sangat kita tunggu nih ya. Jadi buat kalian yang pengen tahu aktivitas dari Babi Rusa, follow Instagramnya di babirusa_official ya. Dan mereka bakalan update terus. Dan apa lagi nih? Album kemungkinan bakalan rampung kapan nih? Bakalan rilis kapan? Untuk rampungnya sih kita nargetin akhir tahun ya. Kalau bisa untuk rekornya, proses recordingnya udah selesai semua, mungkin Agustus mulai masuk take drum. Terus nanti rampungnya mungkin untuk recording akhir tahun. Dan semoga aja untuk awal tahun 2019 kita udah bisa rilis album. Oke, kita cek dulu deh terakhir nih ya. Kalau misalnya nggak ada, kita bakalan akhiri. Dan tapi kita ngucapin terima kasih lagi buat teman-teman yang udah stay tune, terus teman-teman yang udah nongkrong bareng juga di Balemi, terus juga. Terima kasih juga buat Mbak Lemi yang udah nyediain tempat. Terima kasih juga buat Babi Rusa. Nah terakhir deh, boleh nih sesi promo ya. Silakan promoin apa aja tentang Babi Rusa. Silakan. Mungkin untuk promo sih, follow aja IG-nya Babi Rusa _ official. Kita pasti update terus perkembangan untuk progres album perdana Babi Rusa. Sama apa lagi ya? Yang lain boleh nambahin. Yang lain? Ya betul, 3 bulan bersama Babi Rusa kemarin itu langsung ditodong lanjut untuk full album sama teman-teman Babi Rusa ini. Jadi ya cukup semangat karena mereka juga sedang bergairah, jadi ya jodoh begitu. Oke, kelar sudah nih ya ngobrol sesi dengan waspada di Instagram mereka, follow ya buat tahu aktivitas mereka. Dan terima kasih juga buat Yaya yang bikinin poster. Menurut kalian, pendapat kalian bikinin poster Yaya gimana nih? Terakhir deh. Untuk poster yang dibikin Yaya, keren banget. Gak nyangka kalau misalkan hasil karyanya Yaya itu sampai apa ya, keren banget gitu loh. Padahal kalau dulu sih kalau menurutku biasa-biasa aja sih, cuman kalau sekarang mungkin layak lah kalau misalkan dia jadi artwork ternama di Kota Malang. Itu aja sih. Semangatin dong dia biar ngeband lagi. Nah ini nih, padahal Yaya ini drummer handal dan punya band Trash keren juga. Cuman sayangnya kemarin-kemarin terlalu banyak apa ya? Iya, terlalu banyak perbedaan. Ayo semangat lagi, kita ngetras bareng. Yuk. Bisa jadi habis dari sini kalian ini merencanakan bikin gig Total Trash ya. Dan juga buat kalian yang lagi nyari drummer ya, ya recommended nih, ya kan, buat player di band kalian. Dan wih, jadi ngepromoin Yaya nih jadi. Oke. Okay. Terima kasih ya posternya ya. Sorry direpotin. Jadi sampai jumpa di program loudspeaker berikutnya dengan band yang menurut kita menarik, ya kan, dengan apa namanya materi dan aktivitas mereka. Jadi terima kasih. Sampai jumpa di loudspeaker berikutnya. Ada track terakhir dari Babi Rusa dengan judul Pesta Pora Babi Rusa. Yihu.